Kevin Bakso. Keling marang janjimu, wong manis nyitrani saiki njur lali. Rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing Juwata beksa mriki kacu kuning dadi pepeleng nalika yen kowe isih nandeng merana mrene isih tak gawa ra bisa bisa najan mung terus suwun sangat menika ingkang tindak wonten basecamp Sangga Buana kalau mben Pak Juwoto. Pak Juwoto. Suwun. Padosaken malih mangke ampun kapok Pak. Pokoke beres. Mangga lanjut. Age agenda palio wong ayu wis pengen ketemu gayeng dong, mau jadi balik songo. Ake agenda kali.